الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kali ini, kita langsung lanjutkan hadis-hadis yang berikutnya dari Umdatul Ahkam, dari jadwal kajian rutin kita tiap malam Rabu, yaitu hadis-hadis dalam bab fikih yang ditulis oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya yang masyhur Umdatul Ahkam. Masing-masing memiliki kelebihan sebagaimana kita sebut dalam kitab-kitab yang lain, kitab-kitab hadis dalam bab fikih. Nah, dikaitkan dengan bulughul maram, maka ini lebih dulu dan demikian pula lebih sedikit lebih ringkas dan lebih sahih, karena penulis hanya mencukupkan dengan hadis-hadis yang di sebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, begitu pula Imam Muslim. Hanya satu dua hadis saja terlewat, tidak diriwayatkan keduanya. Namun secara keumuman hampir keseluruhan hadis-hadisnya adalah hadis-hadis muttafaqun alaih. Sementara dalam Bulughul Maram sengaja, bukan berarti tidak mengetahui, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis yang baik, karena terkadang hadis yang baik menjadi bahan khilaf di antara para ulama radhiyallahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan hadis yang setelahnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Pada hadis yang ke-32 dan ini adalah hadis yang ke-4 dalam bab junub atau bab janabah. Jadi Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasanya ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, ya Rasulullah, ayarkudu ahaduna wa huwa junub? Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami boleh tidur dalam keadaan dia masih junub? Qala na'am. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, idza tawaddaa ahadukum falyarkud. Apabila telah wudu salah seorang di antara kalian, maka tidurlah. Baik. Ini hadis yang pertama akan kita bahas, jika tersisa waktu kita ambil hadis yang berikutnya. Ini hadis muttafaqun alaih secara global, dan ini lafaz milik al-Imam Muslim rahimahullah. Dan sebagian menyebutkan hadis dengan sanad yang lain dari Ibnu Umar dan menyebutkan hal ini. Dan demikian terkadang sahabat sedang jadi masalah, kadang menyebutkan sahabat lain yang dia dapat riwayat tersebut daripadanya, kadang langsung menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang demikian tidak menjadi masalah, karena semua sahabat dengan kesepakatan al-sunnah kulluhum udul, semua mereka adil terpercaya, lam yakdzib ahadun minhum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun dari mereka yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang sahabat sama saja meriwayatkan hadis dikenali sahabatnya ataukah tidak, maka tidak menjadi masalah, karena selama itu datang dari sahabat maka hadisnya aman. Dan di sini jelas disebut dalam lafaz ini, Ibnu Umar dapat dari ayahnya bahwa Umar bin Khattab pernah berkata, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Dan di sini ada faedah untuk yaitu seseorang mengawali pembicaraan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memanggil untuk mengambil perhatian beliau, tanpa dengan suara yang keras, ya lantang, tanpa juga memanggil beliau dengan namanya, tetapi memanggil beliau dengan gelarnya sebagai Rasul, utusan Allah, ya Rasulullah. Dan jika ada seseorang yang memanggil ya Muhammad, imma karena ketidaktahuannya, ya ini bisa jadi demikian sebagaimana yang terjadi pada kisah Arab dusun, Arab pesisir yang datang dan memanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Muhammad dengan suara keras dan memanggil ya Muhammad. Itu sampai sebagian sahabat mengganjal dalam hati mereka yang demikian, bukan jadi kebiasaan mereka, namun sebagian memaklumi karena mereka orang yang jauh dari pemukiman dan tidak biasa bermajlis bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di dalam ayat Al-Quran Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wala yajhar ba'd wala tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'din antah bapa a'malukum wa antum la tashurun. Gitu ya. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara di atas suara Nabi. Imam Malik menganggap bukan hanya mengeraskan suara di zaman hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman hidup Nabi iya, jangan angkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Imam Malik lebih daripada itu. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan ada yang mengangkat suara. Ini termasuk adab ketika dibacakan Quran ataupun ketika dibacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka majlis tafsir Quran dan majlis hadis merupakan di antara majlis-majlis yang paling utama. Di sana ada majlis membahas warisan, faraid, ada majlis fikih membahas sifat salat, ada membahas kajian akidah, masing-masing memiliki utama. Tetapi keduanya, Al-Quran maupun hadis merupakan wahyin, dua wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran kalamullah. Idza quri'a al-Quran fastami'u lahu, apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah. Dan ini diantaranya. Dan disebutkan pula apabila menurut Imam Malik Rahimah Ta'ala, ketika dibacakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau marah ketika ada anak-anak atau santri atau hadirin yang duduk di majlis beliau mengangkat suara menyaingi beliau dalam membacakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ta'zimnya beliau, pengagungan beliau terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik, Imam Darul Hijrah Rahimah Ta'ala. Dan dia menganggap masuk dalam ayat ini dikhawatirkan gugur amalan. Wala tarfa'u lahu bil qaul wala tajharu lahu bil qaul, dan jangan kalian keraskan suara kalian di sisinya. Imam Malik menganggap sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dibacakan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian demikian, maka jangan kita nyanyi dengan suara kita. Wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum liba'din. Kajari ba'dikum liba'din. Jangan kalian keraskan suara kalian sebagaimana kalian mengeraskan suara sesama kalian. Memanggil ya Hasan, ya Muhammad, atau ya memanggil Abu Fulan dengan keras. Maka tidak demikian terhadap Rasulullah SAW. Bahkan sampai pamannya Rasulullah SAW, Abbas, adalah adik dari ayahnya Rasulullah SAW, Abbas bin Abdul Muttalib. Abu Talib juga paman bin Abdul Muttalib. Dan Nabi hanya ketika diutus menjadi Nabi, Nabi SAW hanya mendapati 4 pamannya. Saudara ayahnya banyak, saya kurang ingat 9 atau berapa. Dan semuanya sudah meninggal kecuali tersisa 4. Dan dari 4 paman Rasulullah SAW ini, yang 2 masuk Islam, yang 2 tetap kafir. Yang 2 masuk Islam adalah Abbas dan Hamzah. Dua-duanya putra Abdul Muttalib. Adapun dua paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tetap dalam kekafiran ada dua, dan kekafirannya berbeda jenis. Yang satu Abu Talib tetap bersikukuh di atas kekufuran dan agama nenek moyangnya, tetapi dia tidak memerangi, bahkan melindungi dan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai keponakannya, menjaga beliau selama hidupnya. Ini Abu Talib. Adapun yang satu Abu Lahab. Dan ini pamannya juga, namun keras permusuhannya tentang dakwah. Bahkan ketika Nabi mendakwahkan ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah, di belakang mengikuti pula ketika Rasul mendakwahkan ke pasar, ya ayyuhan nas la tasma'ulah, jangan kalian dengarkan, jangan kalian dengarkan, dan seterusnya. Maka berbeda penyikapan, turun ayat tegas tentang tabbat yada abi lahabi wa tabbat sementara Abu Thalib dapat keringanan siksa, menjadi siksaan yang paling ringan di neraka, tapi tetap kekal di neraka karena Allah mengharamkan orang kafir masuk jannah. Maka ini beberapa hal. Paman Rasulullah SAW yang masuk Islam, Abbas, memanggil keponakannya dengan ya Rasulullah. Ini termasuk aturan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka jaga. Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil sebelum bertanya kepada Rasulullah SAW dengan ya Rasulullah. Nah, ini biasa sahabat memanggil Rasulullah SAW dengan seperti ini, bukan ya Muhammad dengan namanya, bukan ya Abul Qasim, tapi ya Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, ayarqudu ahaduna wa huwa junub? Ayarqudu maknanya ayanamu. Apakah boleh tidur salah seorang dari kami sementara dia dalam keadaan junub? Ya. Jadi menunjukkan adanya hirs sahabat alal ilmu, semangatnya para sahabat menimba ilmu dan tidak menghalangi mereka rasa malu, sungkan atau yang selainnya untuk bertanya pada perkara-perkara yang mereka tidak ketahui. Dan sungguh Allah telah berfirman, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Maka bertanyalah kepada ahlinya, dan termasuk zikr adalah ahli Quran, ahli tentang hadis, ahli tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, ahli ilmu, jika kalian tidak mengetahui dalam permasalahan kalian. Di sini Umar bin Khattab mempraktekkan hal ini, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cocok dan selaras dengan ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka di sini ditanya, apakah boleh tidur salah seorang dari kami sementara dia dalam keadaan junub? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Na'am." Iya. Tetapi Nabi meneruskan, "Idza tawadda ahadukum falyarqud." Iya. Apabila telah wudu salah seorang kalian, maka tidurlah. Maka di sini adanya syariat yaitu ijabatus su'al, menjawab soal, menjawab fatwa pada perkara-perkara yang kita ketahui. Maka seseorang ketika ditanya, entah temannya, entah anaknya, entah adiknya, dan dia betul-betul tahu jawabannya di atas hujjah, di atas ilmu, bukan dugaan, bukan prasangka, maka hendaknya dia menjawab dan tidak menyembunyikan ilmu, dan tidak menyembunyikan ilmu. Dan kalau dia ragu-ragu, maka katakan Allahu a'lam, atau la adri, atau saya ragu, atau coba saya lihat lagi, atau coba nanti datang lagi, atau yusyiru ba'dhum ila ba'd. Lalu sunnah mengisyaratkan satu dengan yang lain, coba tanya Ustaz bulan, atau coba tanya bulan, saya lupa, coba tanya bulan, mungkin ini pas pelajaran beliau, kayaknya beliau lebih ingat, atau yang semisal coba tanya bulan-bulan dan seterusnya. Ini beberapa hal. Dan boleh seseorang ketika dia ragu dalam perkara, misalnya ada permasalahan yang di situ khilafiyah, ada perselisihan pendapat di antara ulama, ya, mana yang rajih, mana yang kuat, dalil masing-masingnya dia lupa, tapi dia ingat salah seorang imam apa pendapatnya dalam masalah ini, dia boleh menjawab dengannya dengan menisbatkan kalau Imam Syafi'i berpendapat demikian, maka dia telah berlepas diri tanggung jawab dari hal tersebut. Tapi kalau dia mengatakan sepertinya menurut saya, maka ini lebih besar tanggung jawabnya. Tapi kalau dia menisbatkan, ada pun Syekh Al-Albani menyatakan demikian, ada pun Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan demikian, maka dia telah menisbatkan kepada orang lain dalam fatwanya yang dia yakin nukilan tersebut, maka dia telah berlepas dari hal tersebut. Baik, ini beberapa. Di sini Nabi SAW tidak membiarkan pertanyaan tanpa dijawab. Dan di sana oleh karenanya para ulama rahimahumullahu taala menyatakan, ta'khirul bayan 'inda waqtil hajati mamnu', mengakhirkan penjelasan, menunda-nunda memberi keterangan di saat sedang dibutuhkan adalah dilarang. Di saat sedang dibutuhkan dilarang. Ketika memang seseorang tahu dan bisa memberi jawaban, bisa memberi keterangan dan dibutuhkan oleh si penanya, maka dia tidak boleh menunda-nundanya. Adapun dia ragu-ragu, ya jangan dia nekat dia jawab. Kenapa? Wa kana Allah berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah kalian memperturutkan apa yang kalian tidak ada ilmu tentangnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan kalbu, semuanya itu akan ada pertanggungan jawabnya. Maka ketika seorang ragu-ragu, maka dia katakan wallahu a'lam ladzi. Al-Imam Malik ditanya sekian pertanyaan dan beliau ragu atau tidak tahu, mengatakan wallahu a'lam, wallahu a'lam. Saya tidak tahu, ladzi, ladzi. Sampai sebagian dikatakan wallahu a'lam nisful jawab, separuh jawaban, wallahu a'lam. Dan hendaknya seorang mufti mutqin untuk mengatakan wallahu a'lam. Artinya ketika memang dia ragu-ragu atau dia memang terlupa dalam pembahasan tersebut, dalil atau secara ilmiah pembahasan hal tersebut, jangan gengsi dan jangan malu untuk dia mengatakan wallahu a'lam. Al-Imam Malik R.A. ditanya sekian pertanyaan, hanya beliau jawab beberapa. Maka dikatakan oleh si penanya, ya Malik ala tastahi wa anta imam. Wahai Malik, apakah anda tidak malu ditanya tidak tahu padahal anda seorang imam? Imam Malik mengatakan, lima astahi, kenapa aku harus malu? Padahal malaikat yang mulia ketika ditanya oleh Allah, ambi'uni bi asma'iha ula'in kuntum sadiqin, beritahukan kepadaku nama-nama benda ini jika kalian mau benar. Mereka tidak tahu dan menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, maksudnya engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kalau tidak engkau ajari. Maka demikian kejujuran dan keikhlasan para ulama ta'ala, yang mereka memang menyampaikan ilmu bukan mencari syuhrah, popularitas, bukan mencari ketenaran dan seterusnya. Kalau tahu jangan sembunyikan dan ikhlaskan niat, sampaikan jawaban. Tidak tahu katakan wallahu alam, saya enggak tahu atau saya ragu, coba datang besok lagi atau coba datang kepada fulan, tanya kepada yang lain. Maka demikian ya, itu bukan justru menunjukkan kelemahan dan kekurangan Imam Malik tidak menjawab sekian banyak pertanyaan, justru menunjukkan manqabah dan karakter beliau. Wara, khawatir, pertanggungjawaban berat di yaumul qiyamah ketika ditanya, ragu-ragu jawabannya, maka beliau katakan wallahu alam, la bisa, tidak tahu. Sampaikan kepada orang-orang, sampaikan kepada orang-orang, kata beliau, kalau engkau bertanya kepada Malik dan Malik tidak tahu. Demikian beliau menunjukkan keikhlasan beliau, kata dikana hasibu wallahu yasibu wala nuzaki ala Allahi ahada. Demikian dan prasangka kita terhadap para ulama ya, keikhlasan mereka, kebaikan keyakinan mereka. Maka sampai pun dikatakan pulang tidak tahu dalam masalah ini, sampai itu yang demikian ini. Tetapi butuh sikap tengah, bukan bermakna kemudian seorang tasahul kemudian ya sudah, Imam Malik saja tidak tahu, lagi saya tidak usah belajar. Tidak, tetap seseorang belajar, belajar, membuka dan seterusnya. Dan demikian dulu banyak para qudhat, para qadhi diminta untuk jadi qadhi, menjabat sebagai hakim. Kemudian akhirnya menjadi buruk hafalannya, menjadi hilang ilmunya karena mengurusi banyak persengketaan di antara orang. Yang satu sengketa tanah, yang satu sengketa rumah, satu sengketa jual beli, satunya sengketa warisan. Ini tetangga satu dengan yang lain, ini tentang pernikahan dan talak, mengurusi persengketaan banyak orang sehingga banyak kasus, banyak kejadian yang ditanganinya sehingga hilang ilmunya dan hafalannya. Maka sebagian menolak dan beberapa hal, begitu pula pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah ketika memutuskan ini benar, engkau salah, ini dihukum, ini dipenjara, ini dicambuk atau yang seterusnya. Maka ada pertanggungjawaban yang tidak enteng. Maka sebagian lari dari hal tersebut, namun sebagiannya memegangnya ya, ketika memang dia menyadari itu urusan yang tidak ringan, tetapi tidak mendapat tiada orang selainnya, dan dia bersandar hanya kepada Allah, dan dia sambil banyak mohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian khadi membuka-buka ilmu ketika ada permasalahan dalam kasus ini, bagaimana dibuka, tiap kasus ini jawabannya apa, ini apa, sehingga setelah menjadi qadhi bukannya semakin hilang ilmunya, justru semakin bertambah ilmunya ya. Karena seperti antum tahu, seorang dunia orang yang mau berhaji dengan yang belum, orang yang mau berhaji belajar manasik sebelum berangkat, jadi lebih tahu. Seorang mungkin berjual beli, oh saya harus tahu ini, belajar ini itu. Seorang mau nikah, dia belajar. Seorang mau pembagian warisan, dia belajar. Atau setiap orang menangani kasus dan kasus yang dia hadapi, dia pelajari atau minimal dia tanyakan kepada alim atau orang yang tahu. Maka akan bertambah terus ilmunya. Semakin bertambah kasus, bukan semakin melalaikan ilmu, namun justru bertambah ilmunya. Saya dulu pernah kejadian demikian dan jawabannya demikian. Saya pernah melewati kasus taharah begini, masalah mandi junub, masalah ini itu, maka semakin bertambah kasus-kasus yang kita hadapi, dan seiring dengan itu pula bertambah ilmu dan amal yang ada pada kita. Di sini Umar bin Khattab tidak segan malu bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah boleh salah seorang kita tidur sementara dia dalam keadaan junub? Nabi menjawab, iya. Tetapi Nabi lengkapi, idza tawadda ahduku falyarkud, apabila telah wudu salah seorang kalian maka tidurlah. Maka di sini ada faedah inti masyru'iyah al-wudu qabla an-naum lil junub. Disyariatkannya untuk wudu bagi orang yang junub sebelum tidur. Idza lam yurid al-ghusla, jika dia tidak ingin mandi. Jika dia tidak ingin mandi sebelum tidur. Ya, dan kalau dia mandi, mandi yang sempurna pun juga ada wudu padanya. Tetapi di sini yang lebih pokok pembahasan adalah ketika seorang hendak tidur dan dia tidak menginginkan mandi, mandinya mungkin setelah bangun atau seterusnya, maka disyariatkan padanya untuk mandi. Maka ini perkara yang disepakati oleh para ulama Allah Ta'ala, hanya saja khilaf tentang apa hukumnya, apakah sunnah atau bagaimana. Ya, maka di sana ada khilaf di antara ulama Allah Ta'ala terkait dengan hal ini. Jumhur ulama menganggap hal tersebut adalah sunnah saja. Yani jumhur ulama berpandangan wudu itu sifatnya sunnah saja. Ini pendapat yang pertama, bahkan sebagian menukilkan ijma terkait dengan hal ini. Dan mereka menyebutkan banyak hal, mereka mengatakan ini kan bab adab, ya. Mereka menyebutkan kalau bab adab itu ya sering-seringnya adalah sunnah dan tidak diwajibkan dan seterusnya akhirnya. Dan sebagian mereka menyatakan hadis-hadis jumhur mengatakan kalau dikatakan bukankah di sini yaitu Nabi mengatakan iya apabila telah wudu silakan tidur. Maka di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah dengan lafaz yanam wa yatawaddau in syaa. Silakan dia tidur dan wudu jika dia mau. Maka tetapi lafaz ini diperbincangkan oleh para ulama rahimah ta'ala dikarenakan hadis ini yang ada dalam sahihain seperti hadis Umar tidak ada padanya kata-kata insya'a, tidak ada padanya kata-kata insya'a di sini. Tapi ada dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Dan di sana ada hadis yang lain yang baik, hadis Aisyah yang menyebutkan karena Rasulullah SAW yanamu wa huwa junub min ghairi an yamustama, adalah dahulu Rasulullah SAW tidur dalam keadaan beliau junub tanpa beliau menyentuh air sedikit pun. Makanya hadis yang baik diterangkan oleh para ulama muhaddisin rahimahumullahu ta'ala. Pendapat yang kedua menyatakan jawaz wudu al-junub idza arada an-naum wala ba'sa bitarki, mubah-mubah saja. Mau wudu boleh, mau ditinggalkan tanpa wudu langsung tidur juga boleh. Ini mazhab al-Hanafiyah, mazhab para pengikut Abu Hanifah ta'ala. Pendapat yang ketiga adalah wujubul wudu ala junub idza arada an-naum, wajibnya berwudu bagi orang yang junub ketika dia hendak tidur. Dan ini pendapat salah satu riwayat dari Imam Malik dan dipegangi oleh sejumlah ulama Malikiyah. Dan begitu pula ini salah satu riwayat dari Hanabilah dan dipegangi pula oleh sejumlah ahlu zahir dari kalangan Zahiriyah. Ibn Abdul Barr berkata, وَمَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَوْجَبَهُ فَرْضًا إِلَّا طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ. Aku tidak mengetahui seorang pun dari ahli ilmu yang mewajibkan wudu tersebut kecuali sekelompok dari ahli zahir, kata Ibn Abdul Barr. Wa amma sa'irul fuqaha bil amsar, adapun seluruh ulama ahli fiqh di sekian penjuru, fala yujibunahu, maka mereka tidak ada yang mewajibkannya. Wa aktaruhum ya'muruna bihi wa yastahibbuna, tetapi kebanyakan mereka tetap memerintahkannya dan menyukainya, menganggapnya sunnah. Maka tentunya sebagaimana apa yang sering kita sebutkan, yang terbaik dan yang paling baik terkait dengan hal ini dan disepakati oleh para ulama tentangnya adalah berwudu sebelum tidur bagi orang yang junub ketika dia belum ingin mandi. ketika dia belum ingin mandi. Dan itu disepakati bahwasanya itu yang terbaik. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan demikian dari sunnah fi'liyah, perbuatan beliau sendiri, dan dari sunnah qauliyah, ucapan beliau terhadap pertanyaan-pertanyaan sahabat, seperti pertanyaan Umar di sini, apakah kami boleh tidur kalau dia junub? Na'am, iya. Tapi beliau tambahi, idza tawadda ahadukum falyakut, kalau sudah wudu salah seorang kalian, silakan tidur. Maka tidak dilakukan hal tersebut adalah yang terbaik. Bahkan sebagian ulama seperti Al-Zahir dan sebagian riwayat A'immah tadi menyebutkan taib wajibnya. Tentunya ini beberapa perkara di antara hal ini. Kemudian para ulama juga menyebutkan apa hikmah disyariatkannya wudu di sana. Qila, ada yang mengatakan yukhafiful hadats, itu meringankan hadats. Sebagaimana seorang mau tidur, yang namanya orang mau tidur, kita tidak tahu. Tidur itu disebut mati kecil, disebut al-maut juga. Makanya doa bangun tidur juga, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, membangkitkan kami setelah mematikan kami. Dan seorang ketika tidur tidak ada yang tahu apakah dia masih bisa bangun lagi atau bablas, terus dan tidak kembali ke dunia. Di alam sadar, di bawah sadar, dia tidak mengetahui. Maka di sana, yang satu, ketika seorang dalam keadaan demikian disukai untuk dia diambil, kalaupun diambil nyawanya tidak dalam keadaan junub. Maka kalaupun tidak bisa mandi atau tidak mungkin mandi, maka diringankan dengan al-wudu. Pernah kita sebutkan sejumlah sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dulu ketika mereka junub tetapi ingin, yaitu bincang-bincang apa yang disebutkan atau diajak secara orang atau yang semisalnya di masjid, sebagian mereka berwudu untuk meringankannya. Demikian ada pun terkait dengan junub, sesungguhnya ada ayatnya, baik ketika wala junuban illa abira sabil, ya, untuk tidak la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abira sabil. Jangan kalian dekati sholat ketika kalian mabuk sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Karena yang namanya pengharaman khamr itu tidak turun langsung dari sejak awal syariat, tapi bertahap. Dulu masih belum dilarang, yang dilarang syirik dulu dan dosa-dosa yang lain. Khamr belum diharamkan sejak awal pertama. Kemudian mulai dipendekkan, dipersempit. Ya. Sampai disebutkan dulu di masa belum diharamkan, ya, sebagian sholat dalam keadaan bacaan suratnya muter-muter. Ya, karena dalam keadaan ini kemudian turun ayat, jangan kalian dekati sholat kalau kalian sedang dalam keadaan seperti itu. Ya. Sampai kalian sadari apa yang kalian ucapkan. Dan di antara makna itu pula, sholat adalah tempat sholat ketika orang tidak sholat. Walau junuban, jangan pula ketika junub seorang sholat atau mendekati tempat sholat, illa abira sabil, kecuali lewat. Kecuali sambil lewat. Maka para ulama mengatakan, la taqrabu sholat di situ tempat sholat. Karena dikatakan kecuali sambil lewat. Illa abira sabil. Dan jangan pula saat junub, kecuali cuma lewat. Ini ketika lewat masjid, bukan majelis duduk. Tetapi dinukilkan sejumlah sahabat, untuk memperingan hal tersebut, maka mereka melakukan wudu. Maka demikian sebagian ulama mengatakan hikmah dari wudu bagi orang yang junub sebelum tidur untuk meringankan hadas besarnya. Belum jadi mandi, kemudian diringankan dengan wudu. Kemudian ada pula yang menyebutkan, ya, ini yang paling jelas dan zahir, memang ada sunnahnya berwudu sebelum tidur. Baik dia junub, tidak junub pun, ada sunnahnya untuk seorang sebelum tidur, itu berwudu. Ada. Yang demikian, ini kemudian dia berdoa dan menghadap ke Rasulullah, ini ada beberapa tentang adab naum, insyaAllah kita bahas lebih lanjut. Waqila annahu ihda' at-taharatain. Tapi di sini kasusnya khusus bagi orang yang junub, ya, pembahasan. Annahu ihda' at-taharatain. Bahwasanya itulah salah satu dari dua macam bentuk taharah. Maka ketika dia belum mau untuk mengerjakan yang mandi, ya, mengangkat hadas besar, maka dia tidak tinggalkan hadas yang kecil, maka itu lebih baik. Dan ada yang mengatakan annahu yunshitu ilal aud, karena itu akan dapat lebih menyemangati seorang untuk mengulangi. Seorang mengulangi jinahnya, hubungannya dengan istrinya, setelah dia tadinya ngantuk atau dia sudah lemas, futur, akibat keluar maninya, kemudian setelah itu dia keluar, terkena air, berjalan, berwudu, balik. Maka bisa jadi itu menyebabkannya memunculkan semangatnya kembali dan mengulanginya. Dan kita tahu bahwasanya dalam hubungan suami istri dalam Islam dapat menjadi ladang amal. Maka demikianlah Islam mengatur hubungan yang haram mendatangkan dosa, dan hubungan yang halal menjalankan hubungan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pahala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyatakan inna fi budai ahadikum ajra, sesungguhnya pada kemaluan salah seorang kalian ada padanya pahala. Ya, ini juga kan sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami mendatangi istri kami pun dapat pahala? Ara'aitum, bagaimana menurut kalian? Law wada'tumuha fil haram, alaysa 'alaykum wizr? Bagaimana menurut kalian kalau kalian letakkan pada yang haram, hubungan zina waliyadu billah, tidakkah menjadi dosa besar, haram, kalian mendapatkan dosa? Tentu ya Rasulullah, fakadhalika idza wada'tumuhum fil halal kana lakum ajr, demikianlah jika kalian letakkan pada yang halal, kalian akan mendapatkan pahala. Dan di sana ada bab pembahasan tentang muasyarah zaujah, di sana ada sunnah-sunnahnya, termasuk membaca doa, ta'awudz dari syaitan, dan akad jika lo diberi anak juga diberi anak yang saleh, tidak ditermadarkan oleh syaitan dan seterusnya. Maka itu salah satunya. Begitu pula qila wa yunshitu ilal ghusl, wudu ini dapat menyemangati seorang untuk mandi. Mungkin tadinya tidak ada niat mandi, tapi dia saya bangunlah wudu. Ini yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini yang terbaik. Maka dia wudu. Ketika wudu kena air, wah, sekalian aja lah akhirnya mandi. Dalam sehingga dia tidur dalam keadaan sudah tidak junub, suci dan baik. Dan mungkin setelah itu kemudian bahkan dia sudah mandi, sudah suci, ya sekalianlah saya sholat. Mungkin dia sholat-sholat sunnah, mungkin atau saya baca Quran setengah halaman atau yang seterusnya. Jadi amal-amal sholat ketika, beda ketika dia junub, dia tidak bisa, tidak melakukan hal tersebut. Dan begitu pula ini beberapa hal, apa yang disebutkan di antara hikmah-hikmah tersebut, belum lagi yang namanya fadilah wudu. Sekian banyak. Ya tasaqat az-dzunub, tasaqat az-dzunub ma'a akhir qatlima. Jadi dosa itu berguguran jatuh bersama dengan tiap tetesan air wudu sampai tetes terakhir. Begitu pula wudu di saat sebelum tidur, itu masa sulit atau masa gampang? Masa sulit, kan? Orang sudah lemas, sudah junub, apalagi ngantuk, harus jalan kamar mandi mau wudu, sulit kan? Maka semakin sulit al-jaza' min jinsil amal. Balasan pun, pahalanya pun lebih besar daripada ketika berwudu dalam keadaan gampang. Oleh karena itu ada hadis, dan bukan bermakna takalluf. Kemudian kita mau jalan ke masjid, harus cari jalan yang berlubang, jalan yang jauh, muter-muter, cari susahnya. Nah, ini lain lagi, nanti masuk gulatul sufi, ya, nanti lain lagi. Lalu sunnah tetap normal-normal saja lah, jalannya ini ya ini kan. Tetapi ketika memang semakin berat, semakin jauh, memang dihadapi, maka semakin besar pahalanya. Orang yang memang gak bisa marah, ya, dia gak marah, ya tetap pahala, dia gak marah, bersabar. Tapi dengan orang yang temperamen, emosi, tapi dia empat, dia tahan betul supaya tidak mencaci maki, supaya tidak memukul, maka ini pahala yang lebih besar. Yani dia tahan. Oleh karena itu Allah memuji mereka. Bukan Allah katakan wal adimin al-ghayy, tapi wal kadhimin al-ghayy. Dan orang yang menahan marah. Berat, panas. Astagfirullah, dia sabar seperti panasnya matahari. Manfaatnya besar, tapi dirasakan panas. Nah, di sini seseorang untuk berwudu berat. Dia sudah mungkin ngantuk, belum lagi apa? Lemas. Karena yang namanya sifat keluarnya mani, yuqibul futur, mengakibatkan lemas. Berbeda dengan air mani, air kencing, setelah kencing biasa. Tapi setelah keluar mani, biasanya orang lemas. Maka dalam keadaan demikian, ya, semakin besar faktor pendukung untuk dia meninggalkan wudhu. Maka ketika dia mengerjakan wudhu, pahalanya pun semakin besar. Jadi sana ada hadis dari Rasulullah SAW di antaranya menyatakan, hal adullukum ala syai'in, baik, ma yarfa'u bi ad-darajat, baik, wa yamhullahu bil khataya, maukah kalian kutunjukkan sesuatu yang dapat menghapus dosa-dosa kalian dan dapat mengangkat derajat-derajat kalian di sisi Allah? Bala ya Rasulullah, tentu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, baik, di antaranya yaitu selain beliau mengatakan apa intizarus salat ba'da salat fadhalikum ribab, yang pertama apa di antara yang beliau mengatakan isbaghul wudu alal makarih, ini yang pertama. Yang kedua, memperbanyak atau menyempurnakan wudu di mata-mata sulit. Yang kedua beliau mengatakan kasratul khutwa ilal masajid, memperbanyak langkah kaki menuju masjid. Dan yang ketiga, menjadikan kaki itu bisa ketika ditimbang kelak seperti Ibnu Mas'ud, betisnya kecil tapi kalau ditimbang lebih berat dari Bukit Uhud. Kenapa? Karena kakinya dipakai untuk amal saleh. Maka itu sambil diantara kesempatan berjalan ke masjid, kasratul khutwa ilal masajid. Dan yang ketiga, intizarus salat ba'da salat, menunggu satu salat ke salat berikutnya. Setelah salat maghrib, nunggu salat isya, ini paling pendek. Nah, sholat yang lain ke sholat berikutnya, padahal di masjid, padahal kumur ribat, itulah sebagaimana ribat. Syahidnya di sini adalah yang pertama, isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu saat sulit. Seseorang mungkin airnya dingin atau wudu, selama tidak madarat, selama tidak membuatnya sakit. Kalau membuatnya sakit, diangeti, airnya enggak masalah. Dia pakai air hangat, selama tidak sakit. Tapi selama dia kuat, tidak ada sakit, tidak ada madarat, ya, air dingin dia tetap lakukan, maka ini termasuk sebab mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Maka ketika seorang menyempurnakan wudu, dia junub sebelum tidur, saya mandinya besok ah, tidak apa-apa, tapi dia ingin, tapi saya ingin diampuni dosanya, maka dia ambil air wudu, kemudian tidur, dia minimal dalam keadaan wudu. Ini yang terbaik dengan kesepakatan ulama rata. Meskipun jumhur membolehkan juga tidur tanpa wudu, tapi ini yang terbaik sebagaimana tadi yang disebutkan, dan itu perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, dan juga kauliyah beliau, dan beberapa hikmah yang banyak dari wudu, terkhusus di sini bagi orang yang junub sebelum tidurnya. Kemudian di sana di antara kaidah yang lainnya, disebutkan dalam hadis lain, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu tsumma arada an ya'uda falyatawaddo' bainahuma wudu'an." Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi keluarganya, kemudian dia hendak mengulangi hubungan tersebut, maka berwudulah di antara kedua hubungan tersebut dengan satu wudu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Dan di sini disebutkan para ulama, ini termasuk apa yang disunnahkan, dan yang menggeser dari hukum wajib di sini perintah Nabi falyatawaddo, wudulah, adalah riwayat dalam Al-Hakim disebutkan fa innahu ansyatu lil aud, karena itu lebih dapat menyemangati untuk mengulangi kembali. Ya, kita sebagaimana tadi sebutkan, hubungan suami istri pun dalam hubungan yang halal, lebih-lebih dia semakin dia ikhtisab mengharapkan ganjaran ke sisi Allah, maka dia pun akan semakin besar pahalanya. Demikian menunjukkan kepada kita pentingnya ilmu. Bisa jadi berapa banyak orang mengerjakan amalan yang sama, entah itu sholat satu baris satu shaf, tetapi berbeda pahala apa yang dituliskan bagi keduanya. Bisa jadi orang mencari nafkah untuk keluarganya sama-sama dalam pekerjaan, tapi yang satunya ngaji, yang satunya belajar, dan tiap melangkahkan kaki dia mencari ganjaran untuk menunaikan hajat saudaranya. Maka ditulis di kulli khutwatin sadaqah, seorang ikhtisab mengharap pahala, yang satunya mendatangi istrinya, yang satu juga menggauli istrinya, tapi yang satunya dengan ilmu ikhtisab, semakin besar pahala yang dia lakukan. Maka setiap dia gosok gigi, setiap dia masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, istinja, wudu, ittiba'an li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahirnya cuma aktivitas biasa, tapi karena i'tiqadnya, keyakinannya, dan ilmu yang ada padanya, dia melakukan aktivitas-aktivitas tadi bukan sebatas rutinitas. Oleh karena itu dikatakan al-'adatu 'indal ulama ibadah. Adat rutinitas di sisi ulama menjadi ibadah. Karena siwak, gosok gigi, Allah menyukainya, mendatangkan keridhaan Allah. Dia gosok gigi untuk mencari ridhanya Allah. Nabi pun menghasung siwak, gosok gigi, dan terus entah dengan kayu itu yang lain. Dan begitu seterusnya, maka ini akan memperbesar pahala dan ganjaran seseorang. Karena itu dikatakan oleh seorang tabi'in, Hasan al-Basri dan yang lainnya, masa bapana Abu Bakar as-Siddiq bikah fi salatihi wa qiyamihi. Abu Bakar as-Siddiq bukan mengungguli kita karena banyak salat dan siamnya saja, memang banyak. Walakin bima waqara fi qalbi min iman wa nusulil khair li kulli muslim. Tetapi apa yang menancap dalam kalbu beliau. Jadi telah kita sebutkan bahwasanya di antara sunnah orang yang hendak tidur adalah berwudu, dan ini umum. Bahkan bagi orang yang yakni dalam kondisi ia tidak junub. Berdasarkan keumuman hadis Al-Barra ibn Azib, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li rajul, Nabi pernah berkata kepada seorang lelaki, "Idza ataita mabja'aka fatawadda wudu'aka li shalat." Apabila engkau hendak mendatangi tempat pemberianmu, pembaringanmu, maka wudulah sebagaimana wudumu ketika hendak salat. Jadi muttafaqun alaih. Namun dan demikian ini ditekankan lagi ketika seorang dalam keadaan junub dan dia hendak menuju peraduannya untuk tidur, karena ia tidak tahu apakah ia akan kembali ataukah tidak. Dan oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengerjakan wudu tersebut jika beliau tidak mandi sebelumnya. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya apakah Nabi mandi sebelum tidur atau setelahnya, Aisyah menjawab, "Kullu dzalika qad kana yaf'al." Semua itu pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Rubbama ikhtasala fanam," kadang beliau mandi kemudian baru tidur. "Wa rubbama tawaddaa fanama," dan terkadang beliau wudu dulu baru tidur. Maka ini dari fi'il perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari qauliyah, dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana sebagaimana hadis dalam bab ini, Umar bertanya, "Apakah boleh tidur kita ketika sedang junub?" "Na'am iya, idza tawaddu'tum falyakul." Apabila kalian telah wudu maka tidurlah. Maka di sana disebutkan ada lafaz insya'a dalam hadis Ibnu Khuzaimah, namun diperbincangkan. Dan kalaupun ada lafaz idza sya'a, kalau dia mau, ya. Ini dalam Sahih Muslim hadis Ibnu Umar menceritakan anna Umar istahsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab pernah meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala hal yanamu ahaduna wa huwa junub? Apakah salah seorang kami boleh tidur ketika dia junub? Qala na'am liyatawadda thumma liyanam hatta yaghtasila idza sya'a. Iya. Namun dalam ia wudu kemudian barulah tidur, sampai nanti dia mau mandi jika dia inginkan. Dan ini tidak mandi dulu baru tidur. Maka ini beberapa hal dari apa yang bimbingan yang terbaik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beberapa terkait dengan jima' juga khairul huda, sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pulang dari safar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis Anas, anan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tafa ala nisa'ih, pernah menggilir istri-istrinya. Wakana yaghtasilu 'inda kulli wahidatin minhunna. Setiap kali selesai dari satu istrinya beliau mandi, berikut begitu setelahnya, dan mandi lagi. Kemudian ditanya, kenapa beliau mandi padahal bisa mencukupkan satu kali mandi, tapi beliau lakukan mandi dan lagi. Beliau menjawab, huwa azka wa adhar. Itu lebih suci dan lebih bersih. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Ini bimbingan yang terbaik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana kita tahu, tiap tetes air pada wudu berguguran padanya dosa-dosa. Imam Ahmad pernah ditanya, seseorang tidur tapi enggak wudu dulu dalam keadaan junub, alam yujibu. Maka Imam Ahmad tidak menyukainya. Dan Imam Ahmad menuntunkan, yastaghfirullah, hendaklah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama membawa riwayat, apakah ini maksudnya dosa kecil atau maksudnya itu meninggalkan yang sunnah sehingga dia istighfar. Al-muhim, ini kalau seorang pun tertidur dan setelahnya maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bimbingan Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.